Roll. How cute, take. Action. Ku masih seperti yang dulu. Stop. Kamera 2 on, 3, 2, 1. Kitik. Salah. Oke. Bersumpah janji di depan saksi. Namun semua selamat pagi emang, selamat pagi abah, mentari hari ini berseri indah. Terima kasih abah, terima kasih emang. Layak untuk cantikmu itu aku. Salah. Enggak. Oke, jadi terus dah. Terus. Ayo profesional. Yo, 3. Yo. Terus sampai akhir. Bagi inspirasi mereka, aku bingung. Ayo. Bibirnya ditutup kabeh. Biasanya buka sithik. Dadi iki kan maju untukku. Ora. Kene ora ngomong masalah untuk maju. Saiki senyum. Nah, tutup. 3 2 1. Lah. Mas cemberku ngene. Yo aja ngono banget. Yo. Iya.